Penjelasan pelaburan melalui internet seperti ABB Fund, Arabic dan sebagainya yang sememangnya hangat diperkatakan sekarang, adakah halal haram pelaburan macam ini? Masalah bagi orang menyimpan janggut dan misai yang tebal, adakah patut basuh janggut begitu saja atau perlu menggosoknya semasa mengambil wuduk? Yang benar, ahli seumur hidup. Bayar ke tak yurang? Masalah saham ni hari-hari dah jawab, semalam jawab dah, titik yang baru. Kita tak tahu benda perniagaan, kita tak boleh masuk satu saham. Perniagaan kebanyakan saham-saham dalam internet, bukan serma mesti hak ni, kebanyakan. Kita tak tahulah hak ni hak mana. Kebanyakan saham dalam internet sekarang dia membayar kita daripada dividen interest yang dia dapat yang daripada saving kita. Sekarang ni saving kita, kita hantar duit, maka dia laburkan di dalam bank. Bank sekarang di Europe dia bayar faedah dalam masa 1 minggu. Dulu bank dia bayar dalam masa 1 bulan. Kalau kita 1000, 10% RM100. Nah, kalau setahun maknanya 100,000, RM1000. Sekarang bank ni dibayar dalam masa 1 minggu. 1 minggu kita masuk, kalau 1 juta nak duit daripada penyimpan-penyimpan yang menyetir saham ini, kalau 15% bermakna RM150,000. Nah, dia dapat RM150,000 dibayar kepada kita. Nah, dibayar kepada kita. Nah, dibayar dalam masa 3 bulan katakan. Tetapi sebenarnya kadang-kadang interest itu berkekalan untuk 5 bulan. Jadi dia dapat lebihan 2 bulan interest, 3 bulan interest dibayar kepada kita, kepada pelanggan. 2 bulan boleh ke dia? Katakan daripada 300,000 interest, maka dibayar kepada kita 200,000 untuk penyimpan-penyimpan. Hak ni masuk 80, yang ni masuk 200,5, hak ni masuk 800. Dia dapat 200,000 free daripada keuntungan tersebut. Daripada saving account kita. Nah, seolah-olah begitu. Inilah yang banyak yang berlaku sekarang. Nah, waktu kita masuk $1,500, dia bayar kita $100, $180, $200. Dalam masa seminggu dia boleh bayar kita. Nah, ini daripada interest, hukumnya adalah haram. Kalau daripada itu. Tapi kalau hak ni kita ABB faham mana kita tahu. Faham hak dekat mana? Nah, tapi kaedahnya kalau begitu haram. Tak boleh. Nah. Dia saham-saham ni kita mengongsi perniagaan. Kita tak berniaga, kita beri modal suruh dia berniaga. Apa perniagaan dia? Ha, perniagaan dia ni iaitu buat papan lapis. Nah, umpamanya tu halal. Kita tahu perniagaan dia. Kemudian keuntungan dia tidak boleh tetap. Keuntungan ni perniagaan mana tetap? Dia mesti berubah-ubah. Kalau untung boleh lah banyak ni. Kalau rugi tak boleh skepeng. Kalau untung tak banyak, kurang sikit. Ni tetap. Kalau boleh masa banyak ni, mu dapat RM200 seminggu. Ha, tu adalah haram. Telah tetap dah. Orang tak panggil berniaga gitu. Nega tak laku banyak tu. Aidau. Masalah simpan janggut misal tebal. Lepas tu nak ambil wuduk wajib gosok ke tak? Tak wajib gosok. Ambil wuduk. Nah, yang wajib gosok biar rata mandi junub sahaja. Nah, jadi janggut tebal. Nah, kita lama ke atas saja padang dah. Hak jenis janggut tebal lah. Kalau janggut nipis macam orang Melayu ni. Nah, wajib kena rata. Nah, janggut nau gak. Wajib kena rata tu. Nah, hak tebal macam orang Arab, orang Ceceng. Nah, orang apa benda, orang Arab, orang apa, dia janggut tebal. Kalau nak ambil wuduk nak pun rata sorak-sorak, patu kulit nak wikna belaka, lehur dah sudah lagi. Nah, jadi kita yang janggut sedikit wajib kena rata, yang janggut tebal tidak wajib kena rata pada masalah wuduk, hanya wajib pada masalah mandi junub. Misal dok. Misal dok. Hiburan tidak dilarang dalam Islam. Jadi ini kita baca terakhir lah. Kalau nak baca semua, jadi baca boleh. Tapi laju-laju. Banyak lagi. InsyaAllah kita jawab lah hak ni minggu depan. Hak mana hak tak terjawab tu mungkin cecer jatuh kadang-kadang. Tanya semula. Ada kot kadang-kadang jatuh. Nak lah ni kita. Dah ingat jumpa cari kita tak jumpa cari. Awek tak ramai tengah jalan. Dia begitu. Pakai tak dah jumpa cari. Hiburan tidak dilarang dalam Islam. Kan, tetapi jangan keterlaluan dalam mengikut landasan yang dibenarkan oleh syarak. Ini bukan soalan ni. Di sini saya ingin tanya kepada Ustaz. Apakah hukum menonton VCD, DVD, filem berunsur seram dan ganas? 18 SG. Seperti filem aksi stan, perang, hantu, pergaduhan dan sebagainya. Baik. Dia gini. Kita ambil satu kaedah yang cukup umum, cukup ringan, cukup mudah. Benda-benda yang menaikkan nafsu seperti gambar ada gambar lucah, gambar telanjang apa, hukumnya haram. Benda-benda yang tidak ada lucah, maka hukumnya kalau semata-mata hiburan makruh saja. Kalau benda-benda yang ganas dan sebagainya tetapi berunsur pelajaran, maka harus, tengah ulama kata sunat. Tak. Ha, seperti filem kisah panjat gunung, boleh tahu kisah panjat gunung. Filem kisah selaman, diving di dalam tu, cara-cara boleh tahu, boleh mempelajari. Kisah peperangan, boleh mengenal senjata-senjata pihak musuh. Ha, setengah ulama kata sunat. Tapi kalau ada aksi-aksi yang menggiurkan, kalau sampai ke dah aksi yang menaikkan nafsu, haram. Aksi yang tidak menaikkan nafsu, hukumnya makruh. Pasal dia gambar. Kaedah begitu kita pakai. Dah? Ha. Atu, siapa ada nak tidur malang, tengok cerita tu. Nak tengok, kan tengok sama dah, kalau tengok jatuh, tak boleh tidur. Tapi kalau dia tak mau tengok, nak tengok. Tengok juga. Ha, maka makruh. Buat gitu. Alhamdulillah menakutkan kita. Nak? Alhamdulillah tengok cerita tu. Menakutkan kita. Ajal maut. Soalan dua. Permainan juga tidak dilarang selagi ianya tidak melalaikan. Bagaimana pula hukum bermain video game? Ha? Sama. Video game ni sama macam permainan budak-budak. Ha. Budak-budak dia main kereta. Nah, zaman dulu dia main kereta. Zaman ni video game kereta tak? Sama je. Video game tak video game. Sama. Permainan untuk kanak-kanak. Nah, hukumnya harus. Permainan untuk orang dewasa, kalau bukanlah untuk menambahkan kekuatan riadah dan sebagainya, makruh. Kalau menambahkan kekuatan mental, kekuatan fizikal, hukumnya adalah sunat. Jadi video game main saja semata-mata seronok, dia sama budak-budak lah. Budak-budak dulu tak main kereta macam kita. Main kereta tak. Tapi kotor lah rumah. Lambat tengok cetong. Nak, apa benda, air filter ke benda? Air filter kereta tu. Nak, jolok paku, buh paku tepi, buh kayu tepi. Ha, habis ni. Masuk habis dalam aicor. Biang-biang tolok. Zaman dulu. Nak, rumah orang habis lecing. Tak lembu lepeng lah tanggung. Nah, zaman dulu peluh biru. Leni kereta kak, video game PS3. Skyline lawan dengan Evolution. Sama ya mainan budak-budak. Cuma dak kotor lah, dak kotor. Cuma kurang sehat sikit tubuh dak peluh. Nah, tapi minda budak derah cerdik tapi tubuh kurang sehat. Dia gitu. Tapi permainan budak-budak harus. Nah, dia gitu. Jangan mainan orang tua kacau tu video game orang tua. Video game orang tua tu kacau. Rapa tu bik seorang, lepas tu tekak ni buka baju. Tekak ni buka seluar. Tu kacau ayah punya geng tu. Budak-budak sama-sama harus, tidak makruh. Neh. Bahkan kadang-kadang benda ni memberi kebaikan kepada budak-budak sekarang. Kalau lock main pakai boleh kawan, hak tak pakai kawan. Tak jadi tak anda carut boleh jadi pandai carut. Kalau main dalam rumah, beli video game, tidak kawan dengan kacau wala. Selamat sikit kita tengok duduk depan mata. Jadi boleh. Islam tak suka benda-benda lagu tu. Tapi kawal keadaan dia. Jangan siapa ada semayang. Tak. Dia lagu tu. Wallahu a'lamu bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.